Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyadihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para masyayikh ingkang estu kita ta'zimi, kita hormati, pangersanipun Bapak PLT Bupati Bapak Insinyur Soleh, Bapak Ahmad Kiai Ahmad Marzuki, ini calon pun dados. Oh, dereng TV sudah, yeah. Romo Yai Munir Abdullah, Yai Najib Zamzami, pengurus jamaah Al-Khidmah, dan sinten mawon, sedaya kemawon yang terlibat dalam acara ini, yang hadir, hadirin, hadirat, yang berbahagia. Kula tasih dawuhipun Yai Asrori. Yai Asrori nate dawuhaken, momong menungso niku ora gampang. Gampangan momong wedhus. Dari Yai Asrori niki kula nate dadi yai. Wektal momong lari-lari Gresik. Sing akhirnya dikenal ganti geng orang-orang berandal tok nih di sini. Rambutnya ni aku mesti nenten sing endek towo gimbal. Lo tanggut yai, lo jenengan kok kroyo royo ngomong uang kau yang ini lagi. Mungkin jenengan ni aku lenggah sare. Niku mulyane pun sak dhuwure mulyane menungso lumrah. Wong jenengane iki putrane Yai sepuh pewaris thariqah saking Yai Romli. Ampun jenengan putrane Yai Usman. Kenapa kok ngurusi wong gak genah ngene. Sampai sakno polisi. Angger kecekel gak ono sing heleman ngakune santrine Yai Rori. Iki jaman semono. Napa ingkang dipunindhiaken Yai Rori? Lha momong wedhusa niku abot. Enakan momong wedhus. Wedhus niku nek ndablek dipasrahno bakul sate mun beres. Iki Yai Rori. Terus digotong pasar beres. Lah iki menungso, Gus. Niki menungso. Sing Gusti Allah damel niku mawon nyang-nyangan kali malaikat. Gusti Allah damel kucing ora tahu nak kene nyang-nyangan karo malaikat. Gusti Allah gawe sapi gak tahu nyang-nyangan kali malaikat, tapi damel menungso iki ada nyang-nyangan. Jadi menungso itu sudah dididik, soalnya menungso itu khalifah. Mandore Gusti Allah teng alam dunia itu menungso. Tur menungso itu makhluk bumi, menungso itu makhluk langit. Makhluk langit iki nek wis ning bumi wis ora ana sing iso ngalahno. Wong koncone iblis kok makhluk niki sitok niki. Wedhus yo asli mriki, Gus. Sing yo kalahan wong wedhus. Singa iki sak pira gedene nek kali menungso yo kalah. Tapi lek muni menungso, iki citane menangan. Mula nek wis ning mriki niki menungsa niki mandur napa mawon diatur kali menungsa. Kayu bengkong dilurusno. Dangkel gak kanggo-kanggo nek kecekel wong Jeporo iso didol. Lho kok menungsa. Singo sakpiro gede ini nih kali menungso kalah. Gajah sakpiro gede ini nih kali menungso kalah. Iwak sakpintero gede pintere mah ngelangi. Ini karo menungso kalah disetrum nih gak dipancing. Kalah ngambil. Gajah sakpiro gede ini kalah. Angkasa ditaklukkan. Angkasa ditaklukkan, sungai ditaklukkan. Manuk sak pintero mabur diplinteng karo menungso kena. Gak kena ya dipulut. Gak kena dipulut dipotas rene. Nek wis nang kene menungso iki ora ono sing iso ngalahno, menangan kuwi. Gunung sak pira gedene diteteli karo menungso ya kalah. Lah mulo sakniki menungso iki tak jak zikir kok. Tak jak melek soal menungso iku kalahe mek karo ngantuk. Iki dawuh ya Asrori. Menungso sak pira kuwate iki kalahe mek karo ngantuk. Nek pun ngantuk pun mboten neten gagahe menungso. Lah mek tisen niku nek ajeng tinju kok ngantuk, mboten sida. Mesti turun, gitu. Insya Allah turun. Kok ngising kok ngantuk? Ini kok yang buatin situ. Maksudnya buatin situ ngising, buatin kan. Mula dawai pun Yahya Asrori, mula nek menungso iku pengen menangan. Kudu iso ngalah no ngantuk, ngantuk eh. Mula nek ono menungso kok kuat ngalah no ngantuk eh. Mesti dadi menungso menangan. Niki dawuhipun Yai Asra. Asri sing kula tampi. Tahun 89. Sampeyan nggih durung lahir gitu sing cilik-cilik. Rasulullah ngalahno ngantuke 15 tahun munggah medhun Gua Khira. Menangan dadi nabine Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngalahno ngantuke 20 taun teng padang pasir menangan jadi Sultanul Aulia sing akhire ilmu ni sakit kita cecep sareng-sareng. Sunan Kalijaga niku berandal ngalahno ngantuke 3 taun nunggoni tekene Sunan Gunung Sunan Bonang zikir munajat teng Gusti Allah menangan. Dados ratune wali Jawa. Menangan dadi wong nek iso ngalano ngantuke menangan. Mbah Cakrajaya Sunan Geseng ngalahno ngantuke teng pinggir kali, nunggoni tekene Sunan Kalijaga kon maca ya hayyu ya qayyum menangan dadi gantine Sunan Kalijaga padahal keliru ya kayu ku ya ka. Yo ngono menangan. Iki dawuhe Bu Asrori. Ki Ageng Pengging kuat melek 7 tahun teng sanding rawa pening nggih menangan metu anak Mas Karebet Joko Tingkir dadi raja Pajang sing akhire nurunaken Pangeran Benowo. Pangeran Benowo salah setunggalipun keturunane ingkang wonten ingkang nami Mbah Abdurrahman nurunaken Pangeran Sambu, nurunaken Mbah Jabbar, nurunaken Mbah Sufyan, nurunaken Mbah Abdul Halim, nurunaken Mbah Abdul Wahid, nurunaken Mbah Khairon, nurunaken Mbah Asy'ari, nurunaken Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nah. Menangan. Ki gede pemanahan niku kuat melek 20 tahun teng Bang Lampir Gunung Kidul menangan. Metu anak Danang Sutawijaya dadi raja Pajang. Teng Jogja enten tiyang wedok mboten patek pinter naminipun Nyai Sukira. Kuat melek sangang wulan elus-elus weteng ya Allah ngono tok sangang wulan. diparingi anak lanang keriting jembluk putih jenengke Soeharto dadi presiden 32 tahun. Lari. Gusti Allah mendawahkan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Awan ini juga melek, bunyi dinggo tu turu, tapi jatah turu dijaluk kali Gusti Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal la. Tengah wengi melek bejo sira. Melu wong nek kuat melek jenenge Asmori bejo. Apa meneh kok melek di zikir? Apa meneh kok melek muji-muji asmane Gusti Allah? Wong golek nomer iku lho nek kuat melek nomere tembus. Lah, iki ta? Lah. Wong nek asmane, iya Asmori sing cerita. Wong seneng wong wedok ditolak. Nek tiyang riyen melek. Pitung dino, pitung bengi ngoten. Mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim. I love you. Nggih ta? Lho, nggih ta? Nek mboten purun maca ya Rahman ya Rahim padha meleke. Golek wit gedhe. Sing diwaca sunah mata kaji aji kujaran goyang tak goyang-goyang ya I love you padha wae. Dikit barokah wong mulai insyaallah. Dene kula. Iki menungso awak dhewe iki menungso. Lah sebab menungso niku mboten mboten tiyang mriki nggih. Tiyang langit mriku. Mula tek teng mriki pun paling apik paling sae menungso niku mboten enten sing saene ngalahno mendung menungso. Napa? Dingendikake Allah teng Al-Qur'an. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak gawe paling apik. Lambene paling apik, irunge paling apik, omongane paling apik. Tangane paling apik, lu tangan menungso paling apik. Lambene menungso paling apik. Omong saanane iso, nek lambe wedhus ni omongane mek kalih. Nek lesu mek Nek pengen rabi, mbok uuk niku. Lambe menungso, napa mawon ditira? Bahkan lambe menungso niku mboten omong, mboten muni niku. Niku omong lambe menungso. Contohnya nampak uang diewek-ewek ni kok, ini gula buat nenten suara ni, tapi omong tangan menung so buat nenten suara ni omong, omong gula kot kolak nal insan tapi aksani tak pun digawe paling apik sampai ni ki, irong menung so paling apik, irong wedhus kalah apik kali irong menung. Menung semula mboten nate semerep sampean wedhus kok ambung-ambungan kaono. Lho iki lho. Nggih, wedhus. Tapi menungso sing paling apik kaya ngeten iki, kali Gusti Allah bakal didadekno dadi sing paling elek summaradnahu asfala safilin dadi sing paling elek wis ora ana regane. Cilian lahir digendong diambung ambung nek wis tuwek sapa sing gendong sing ambung-ambung apek mambu ro apa cilik gak iso mlaku tuwek sapa sing nuntun gak ono ngambung ra ono cilik omong sa omong dinteni muni ata-ata senenge masyaallah nggih tapi nek wis gedhe kakean omong pegel ngrungokno nggih. Cilik ngising dicewoki. Mungkin pun gede sing nyewoki sapa? Mboten enten. Batang menungso luweh elek timbangane batang iwak. Batang iwak niku sing digoleki lha batang menungso sing golek sapa? Weruh mawon mlayu nggih. Niku batang menungso. Lho, sampean ngrasakno nggih? sampai nisi enom dengan kekasihnya gandengan tangan. Saiki digandeng dikipatno. Ala Pak istuwe kasar kabeh. Lha iki menungso. Lah mula menungso kudu eling bakal dadi paling elek, pipi elek, untu elek. Maune ayu terus untune brotol wis kono bentuke nggih. Ono elek ngono masyaallah. Pipine kewer, kewer dadi ya Allah. Tapi sumarodatnahu asfala safilin itu tidak berlaku. Mboten berlaku kangge sinten? Allazina amanu wa amilus solihat. Sopo allazina amanu wa amilus solihat? Ya wong iman, sampean wis duwe kabeh nek iman. Tapi amilus solihat. Ayo. Sapa sing wis duwe amilus solihat kabeh lagi belajar duwe amilus solihat. Pengen dadi wong sing iman tur duwe kelakuan apik. Lha nek ana menungso kok iman tur kelakuane apik dijamin kali Allah mboten bakal medun teng derajat asfala safilin. Sampeyan delok Yai Asrori nggih rumiyin. Yai Asrori niku lare waktu gek lare mestine nggih, waktu gek alit. Mestine omong sak omong ge dientosi Yai Usman mestine wong putra. Yai Asrori alit dientosi pengendikane raketan ata-ata ngono Yai Usman masyaallah anakku wis omong. Nah, Yai Asrori niku sae tekan sepuh ngendikane sak ngendikane dienteni di tiang pun mboten nenten jenengan tesih tak critani pengendikane Yai Asro akhir jenengan remen mboten wonge ora ana niku lho pengendikane diceritakno niku dirungokno apik tur enak wis gak ana. Nah, ayo Yai Asrori niku gek lare, gek lahir niku. Masya Allah, mestine ya disambut kali tiang sepue, kali dulur-dulure, kali tonggo-tonggo, tonggo nih. Waktu Yai Asrori pun sopo, ayo sopo sing ra kepengin nyambut Yai Asrori, kulo pengen ra. Dugi teng pun dimawar Yai Asrori disambut di tiang. Dugi sak niki pun boten wonten jenengan rawuh niki babakan napa hormat teng majelisipun Yai Asrori. Lho iku lho amanu wa amilus solihat. Dek cilik misale Yai Asrori boten saged melampah nek boten dituntun. Modal sepuh agar uang royok nuntun. Ki alite Yai Asrori diambung-ambung kali sinten mawon saking lucune Ki alit sepue kabeh royokan ngambung Yai Asrori bahkan demok mawon ati pun ayem lho niku lho amanu wa amilus solihat. Kok misale Yai Asrori sepuh terus ngendikan ya Allah re aku kok wis ga iso cewok cewok ono. Kok kula pikir mesti wong antri berkilo-kilo pengin nyewoki Yai Asrori. Lah nek wong gak amanu, gak amilu solihat, aja meneh kok ngambung. Lewat niku mengkerek lho, mau nggih. Lha iki janjinipun Allah. Mula sampeyan duwi ya, amanu wa amilu solihat. Lah duwe yo, duwi yo. Ayo duwe latihan duwe amanu wis karek latihan amilus solihat. Sebab nek wis amilus solihat dijanji Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Entuk ganjaran sing gak pedhot. Sugenge Yai Asrori omahe rame. Majelise rame. Wis sedo majelise rame, sareanipun nggih ra rame. Lho, niku falahum ajrun ghairu mamnun. Ayo. Angger wong nggih. Gek urip niku sambat gak iso mangan kali Yai Asro. Yai kok manganan kula kok seret rezeki kula. Sakniki tiyang sing mboten saged mangan niku saged mangan sebab sowan teng kubure Yai Asro. Asro carane pripun? Dodol tasbih. Nyambut tamune Yai Asro. Asrori. Sing daplek-daplek niku riyen yo kadang wangsul kengene Yai Asrori nyolong sendal. Ki mestine genten. Wangsul kengene Yai Asrori jiko nopone ngoten. Sakniki genten nek khol. Niku genten copet sing ajeng nyopet tamune Yai Asro. Asrori lho iki falahum ajrun ghairu mamnun. Dadi gila. Mila dadi menungso niku mboten gampang. Soale menungso niku benjang wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi iki mila mbiyen nek Yai Saleh dijaluk kongkon nerjemahno Quran ngangge basa Jawa. Sunan Ngampel nggih dipaksa kongkon nerjemahno innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngangge basa Jawa. Mila cek menungso niku mboten lali, tur duwe amilu solihat, dijak ngaji kaya ngeten niki mboten napa-napa sampeyan teko. Senajan tu turu mboten napa-napa teko senajan turu. Wong ngaji niku lak ora mesti kupinge ta nggih ya. Jenengan keng omah mlampah teng mriki pun diitung ngaji teng mriki panjenengan turu. Motone ora diitung ngaji. Jenengan omong dhewe mboten diitung ngaji. Jenengan teng mriki atine alah suwene mboten diitung ngaji. Tapi selagi panjenengan lungguh teng mriki bokonge diitung bokong ngaji. Le sampean lah sesuk dihisap karo Gusti Allah. Endi ganjarane matamu? Pun telas ya Allah. Nah kontek lah mantun keng alkhidmah alun-alun Jeporo enten lare wetok numpak motor lah jengking ngoten lambe kula muni wow pun ilang ganjaran kula. Nduk lah kupingmu ningge kuping kula kados nggih pun teh ya Allah wong bendina dikuras ngrungono infotainment kula bendinten niku ya krungu wong ngrasani Ahok. Krungu wong ngrasani Habib Rizik lempun terserah. Kadose kok pun entek ni ganjaran kuping. Lan terus ganjaranmu sing ngiso teng pundi he? Kadose teng bokong ya Allah. Lan napa bokong kula niku aman? Ngrasani mboten saged. Kandan mboten saged. Yes, itu bokonge. Wa tashhadu arjuluhum. Begitu bokonge ditutup, lho iya depositone isih ana. Wis kono mlebu swarga. Ya kono. Hah? Mlebu swarga bokong tok ya Allah. Yo kak ya sekarang kape kono kape kalau jadi sahabat lo tinggi lo niki mulo ya ya Asrori niki kelompok aja yang duit deposito ojo ngasih uang balik teng akhirat niku kok otong sebab menungso niku pada wangsul teng akhirat le mulo ya mbak ngampel niku gerbian ya dipaksa nenek mbak Soleh di kongkon terjemah no Quran kangge poso Jawa. Zaman semonten sing paling susah dipahami niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula kali Sunan Ngampel niku ben wong Jawa paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun diterjemahaken ngangge napa urip aja lali sangkan paraning dumat dumati. Supaya menungso ndak lali karo sangkan paraning dumati gaweke tembang maca pat niki lho. Lah maca pat niku napa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa medhun keng akhirat manggon jero rogo. Rogo gawean mriki. Rogo niku damelan lokal. Jenengan mongan mangan mule dawuhe Yai Asrori, nek wong kok arep gawe anak, aja pisan-pisan nyolong pitik. Dicere Asrori. Yai kangen tinggalkan, ojo nyolong bete, ojo nyolong grame, ojo ngurangi timbangan, ojo ngutil nek arep gawe anak apik. Sebab engko nek dadi panganan, dadi daging niku engko daging nakal. Mantenanya kok nyolong pitik. daging pitik nyolong manggon ning bokong, bokonge bokong nakal, jak ngaji angel, jak dadu banter nggih. Lemu lo bapak ayah Asfara, bapak ayah Imam Syafi'i nemu delima kentir dikuleki halal iku atur tadi bokonge Imam Syafi'i. Lemu lo pantes gak ada putra Imam Syafi'i. Ngoten lho, lha rogo niki donya. Mula ya Asra ngendikake kabeh rogo seneng donya rogo niki sedaya seneng donya. Mula wekdal ngaos teng Gresik ngendikaken, "Mbok tangane sapa mawon wong niki donya senengane donya tangan kiai, tangan santri, tangan polisi, tangan tentara, tangan PLT bupati. Padha mawon. Wong niki donya. Jarene Yai Asra ben weruh donya ya mesti pengen wae njukuk kabeh tangan wong lanang nek weruh wong wedok pengen demek wis kabeh padha. Mripat niku donya ben weruh donya pengen delok. Sing bedakaken namek rime tok nggih. Nek kiai niku insyaallah rime cakram. Set ngono mandek. Nah kadang rim Jeporo ini kan rim tromol. Kampasnya setengah entek dialah kampasnya setengah entek. Di rim ini ya melusut mawon. Mula kali Yai Asrori ngeter ini dalam rangka dipasang rim. Cek don duwe rim. Di nenek wis dipasang rim kok wayahe mlaku diblong. Ulama wis ora do. Dus, wis masang rim lah kok wis wayahe mlaku dinggo rime dicopot. Lampune dipateni. Nah, tafadhol. Ismasyik ta fa innaka mansurun. Kanjeng Nabi we. Dingoten iki. Dene lho. Lah nyawa medun nanggon jero roko niku diceritakaken teng kitabipun ulama hikmah. Onten kancane papat ana iblis ana mala ikat manggon kiwa manggon tengen lah kali para wali termasuk Mbah Kampel dijenengke dulur papat limo pancer. Lah mula pancer iki nek butuh napa-napa saged ngangge kiwa saged ngangge tengen. Pancer pengen bojo ayu ngangge tengen ya Rahman ya Rahim, ngangge kiwa sunama tekaji aji kujaran go goyang. Pengen rasa nek ngangge tengen la haula wala quwata illa bila nek ngangge kiwa sunama teka jaji ku Bandung bondo wasa nek pengin sugih dalan tengen ya fataku ya rozak nek kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi lho ya mule ya sugih padha mawon deh. Jadi gemula jarene Yai Asrori rubiyen iki niku nyritake Mbah Ngampel niku nggih sami topo kiai kali dukun niku padha. Ya sing rumangsa kiai aja mencicil lho ya. Iki tenanan iki. Kiai kali dukun niku padha, mas yo gak tau adus nek tirakate kuat dongane man mandi. Goleki pitik ilang takok kiai ya dongane apa pitike ya ketemu, njaluk donga cuk dukun sing gak tau adus pitike ya ketemu. Sami mawon padha padange. Tapi padange niku seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Nek ngono tho. Goleki pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop nika ya pitike ya ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune utuh blarake entek kok obong. Lho niku bedane nar karo nur ngoten lho nggih. Lah supaya uang niku nek eling sesuk mulih sesuk wangsul dhateng ngarsanipun Allah, mula dipun elingaken tembang kang kawitan namine tembang Mas Kumam Kamambang. Kemambange nyawa medhun teng alam donya nyawane sambut Al-Qur'an kali shalawat, rogone sambut imunisasi.